الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فيقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد جواز yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-19 dan setelahnya dari surah Qaf. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nufikha fis-suri kadzalika yaumul wa'id." Wanufikha fis-sur, dan ketika sangkakala al-qarn, sangkakala ditiup oleh malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniupnya, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana bisa saya merasa tenang sementara malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala sudah mengulum trompet itu siap untuk menjalankan perintah kapanpun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk meniupnya. Pada saat ditiupnya sangkakala, maka hancur dan matilah segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan atasnya kematian dan kehancuran. Wa nufikha fis-sur, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala membangkitkan seluruhnya, yang biasa disebut dengan an-nafkhatu tsaniyah, nafkhatu al-ba's, ditiup sangkakala kedua maka semua pun akan bangkit, semua bangkit. Setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan di antara dua tiupan ini yang Allah Subhanahu wa taala mengembalikan jasad seluruh makhluknya, baik, kemudian setelah sempurna Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk meniup sangkakala yang kedua, dan kembalilah roh-roh itu ke jasadnya masing-masing. Pada saat itulah seluruh manusia dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah inginkan untuk dibangkitkan, bangkit pada saat itu, dikumpulkan di mahsyar. Wa nufikha fis-suri dzalika yaumul wa'id. Itulah hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'id yang Allah Subhanahu wa taala ancamkan untuk orang-orang kafir. Waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqu wa syahid, di ayat yang ke-21. Waja'at kullu nafsin ma'aha, dan setiap orang disertai sa'iqu wa syahid. Di sini katakan waja'at kullu nafsin ma'aha malakani ahaduhuma yasuquha ilal mahsyar والآخر يشهد عليها بما عملت الدنيا من خير وشر. Maka dua yang menggiringnya. Pertama, malaikat yang memang dikuasakan atasnya untuk menggiring dia ke mahsyar. Dan yang kedua adalah malaikat yang menyaksikan seluruh apa yang pernah dia lakukan di dunia dari kebaikan dan keburukan. Setiap jiwa, dua malaikat yang mengawalnya. Satu yang menggiringnya ke mahsyar, satu yang menjadi saksi atas perbuatan dia yang pernah dia lakukan dari kebaikan dan keburukan. Dan tidak akan ada seorang pun yang bisa lari, bisa sembunyi, bisa mangkir, tidak hadir di mahsyar, tidak akan ada. Tidak akan ada seorang pun yang beralasan, barakallahu fikum. Semuanya akan bergerak, barakallahu fikum, menuju mahsyar, tempat dikumpulkannya seluruh makhluk, seluruh manusia, dari manusia pertama Adam dan sampai manusia terakhir. Maka Allah Subhanahu wa taala setelah mengumpulkannya dan setiap orang disertai dua malaikat, kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Sungguh kalian wahai orang-orang kafir, kalian lalai dari hari ini, lalai dari hari kiamat. Kalian tidak mengingatnya, kalian tidak mempercayainya, kalian tidak meyakininya. Pembahasan kita kemarin tentang masalah keyakinan tentang adanya hari kiamat adalah suatu yang tidak bisa ditawar-tawar, suatu yang mesti kuat, karena ini sebagai motor penggerak untuk kita beramal saleh. Tapi semakin kuat keimanan kita terhadap adanya hari kiamat, semakin semangat kita untuk beramal saleh. Barakallahu fikum. Semakin banyak kita mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Sementara orang yang lalai, dia tidak akan mau beramal untuknya. Sering Allah Subhanahu wa taala, demikian juga rasulnya, mengingatkan kita dan mengaitkan antara iman kepada Allah dan iman kepada rasul, iman kepada hari akhirat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Baik. Untuk kita, barakallahu fikum, bersiap-siap nyongsong yang namanya hari kiamat. Hari kiamat pasti akan datang dan pasti kita masuk ke alam ini. Mau tidak mau. Tidak bisa diragukan. Karena ragu akan adanya hari kiamat adalah kekufuran. Baik. Ragu akan adanya hari kiamat adalah kekufuran, wal'iyadu billah. Seperti keraguannya orang-orang munafikin. Wajat kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid, laqad kunta fi ghaflatin min hadha. Sungguh kalian telah lalai dari hari ini. Baik, wahai manusia. Fakashafna 'anka ghita'ak. Maka kami pun buka dari kalian penutup hati-hati kalian. Maka pada saat itu sudah hilang yang namanya kelalaian, karena semuanya telah melihat. Barakallahu fikum. Kalian dulunya tidak percaya, kalian dulunya ragu-ragu. Maka ketidakpercayaan kalian ini, keragu-raguan kalian ini disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala dari hati kalian pada saat kalian sudah melihat yang namanya hari kiamat. Sehingga orang-orang yang masuk ke alam ini, mereka pun yakin, percaya. Di saat-saat tidak ada manfaatnya keyakinan dan kepercayaan akan adanya hari kiamat. Bermanfaatnya keimanan kita terhadap hari kiamat ya ketika di dunia. Lah ketika kita sudah masuk ke alam itu, maka tidak ada lagi manfaatnya. Karena iman ada dibagi menjadi dua. Iman ikhtiari namanya, dan iman ittirari. Jadi, iman ikhtiari ini adalah merupakan pilihan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. yang inilah yang mendapatkan kemanfaatan bagi pemiliknya. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua namanya iman ittirahi. Iman ittirahi tidak ada manfaatnya lagi. Barakallahu fikum. Dicontoh, kalau kita contohkan barakallahu fikum, ada orang yang jujur mengatakan kepada kita bahwa api itu panas. Api itu membakar sebelum kita tahu api itu apa dan bagaimana. Pada saat kita mengatakan iya, saya percaya karena engkau orang jujur. Api itu demikian dan demikian dan demikian. Barakallahu fikum. Ketika kita percaya, maka itu namanya iman ikhtiyari. Barakallahu fikum. Tapi kalau kita sudah mencoba, kita sudah lihat yang namanya api dan mencoba untuk memasukkan tangan kita ke dalamnya dan kita mendapatkan panas, bahkan terbakar, maka pada saat itu dia mengatakan, oh iya api itu panas. Maka itu namanya iman ittirari. Terpaksa, mau tidak mau, dia harus yakin. Barakallahu fikum. Walaupun sebelumnya dia mengingkari dengan sekuat pengingkaran, tetapi ketika dia sudah melihat api bergejolak dan memasukkan tangannya sampai terbakar, dia pun mengatakan, inilah yang namanya api. Dari barakallahu fikum, namanya ittirari. Mau tidak mau, harus dia meyakininya. Baik. Di saat itulah tidak ada manfaatnya. Ya, ini ketika orang masuk ke alam api, ke alam akhirat, dia tidak lagi bisa mendapatkan kemanfaatan dari keimanannya. Seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang masuk ke dalam api neraka, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Rabbana absarna, wahai Rabb kami, kami sudah melihat api neraka ini. Wa sami'na, dan kami suka mendengar betapa hebatnya gejolak. Api itu memiliki suara, barakallahu fikum. Api itu memiliki suara gemuruh. Baik. Sama seperti topan, sama seperti ombak yang sangat dahsyat. Demikian juga api, dia memiliki suara. Rabbana absarna wa sami'na, kami sudah dengar ya Allah. Kami sudah melihat api itu apa bagaimana. Tafarji'na na'mal saliha, kami sudah percaya. Maka kembalikanlah kami ke dunia untuk beramal saleh. Minta untuk dikembalikan bukan untuk berdagang, minta dikembalikan ke dunia bukan untuk bisnis, bukan karena jabatan yang dari barakallahu fikum yang dia sudah tinggalkan, bukan karena yang lainnya dari urusan dunia. Dia minta agar supaya dikembalikan untuk beramal saleh. Baik. Wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun, kami sudah sangat yakin. Tidak ada lagi kemanfaatannya. Iman yang dia miliki pada saat itu tentang hari kiamat atau tentang azab neraka. La haula wa quwwata illa billah. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid, maka pandanganmu sekarang adalah pandangan yang sangat tajam. Jadi kalian melihat segala sesuatunya dari adab Allah Subhanahu wa taala. Wa qala qarinuhu, di ayat yang ke-23 kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala qarinuhu, maka malaikat yang senantiasa menyertai dia sebagai saksi atas apa yang pernah dia lakukan, malaikat mengatakan, hadza ma ladayya atid. Di sini katakan hadza ma indi min diwani amalihi wa huwa ladayya mu'addun mahfudun hadirun. Malaikat yang jadi saksi atas apa yang pernah dia lakukan mengatakan hadza ma ladayya atid, inilah kitab catatan orang ini yang tidak pernah lepas. Barakallahu fikum. Terjaga dari perubahan, terjaga dari terlepasnya dari malaikat ini. Hadza ma ladayya atid indi diwanu amalihi, di sisinya, di sisi aku yang membawa. Baik. Wa huwa ladayya mu'addun mahfudun hadir. Baik. senantiasa aku jaga, senantiasa aku awasi, aku hadirkan untuk orang ini, kapan-kapan diserahkan untuknya. Al-qiyah fi jahannam kullu kaffarin 'anid, lemparkan masuk ke dalam api neraka. Baik, malaikat ini mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat barakallahu fikum, malaikat, dua malaikat ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dua malaikat ini, malaikat yang jadi saksi atasnya dan malaikat yang senantiasa menggiringnya ke mahsyar. Di sini dikatakan yaqulullahu lil malakaini as-sa'iq wasyahid ba'da ay yufassala bainal khalaiq, ketika sudah dipisahkan atau dihukumi manusia sesuai dengan amalan-amalannya, dipisahkan mana yang kafir yang bakal masuk neraka, mana yang mukmin yang bakal masuk surga. Yang mukmin pun yang sementara belum masuk surga juga akan dipisahkan, sementara dia akan masuk neraka sesuai dengan keadaannya sampai dia suci bersih, setelah itu dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Setelah ditetapkan tabarakallahu bikum orang-orang siapa yang bakal menghuni surga dan siapa yang bakal menghuni neraka, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dua malaikat yang senantiasa menggiring orang ini, setiap orangnya, al-qiyafi jahannam kullu kaffarin 'anid, al-qiyafi jahannam, lemparkan setiap orang yang kafir, lemparkan masuk ke dalam neraka jahannam setiap orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Baik. Al-qiyafi jahannam kullu kaffarin 'anid. Setiap orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala. La haula wa la quwwata illa billah. Kullu jahidin annallahu wal ilahul haq wa wa'iduhu alladhi asyraka billahi. Orang-orang kafir yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang menyembah Allah, menyembah juga yang lainnya dari kalangan makhluk, maka masukkan, lemparkan dia ke dalam azab neraka jahannam yang sangat keras siksaannya. La haula wa la quwwata illa billah. Qala qarinuhu rabbana ma atghaytuhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Qala qarinuhu, berkata qarinnya yang ada di dunia. Tapi karena qarin ada dari kalangan malaikat, ada juga kalangan syaitan. Baik. Barakallahu fikum. Tinggal siapa yang mendominasinya. Kalau orang itu karinnya dari kalangan malaikat yang mendominasi dia, maka senantiasa dia melakukan kebaikan. Digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa raya, bendera yang dipakai adalah bendera yang dipegang oleh malaikat seandainya itu orang yang saleh. Tapi senantiasa dia melakukan kebaikan. Tapi kalau dia orang yang taleh, maka benderanya dipegang oleh syaitan untuk senantiasa dia melakukan kejelekan dan keburukan. Maka berkatalah syaitan dia yang ada di dunia dulu kala dari kalangan yang telah ditugas, yang yang senantiasa menyertai, barakallahu bikum, menyertai anak cucu Adam. Rabbana ma atghaytuhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Wahai Rabbku, bukan sebenarnya aku yang menyesatkan dia, tapi memang dia orang tersesat. Baik. Barakallahu bikum. Lebih khusus lagi ketika syaitan ini, barakallahu bikum, cuci tangan barakallahu bikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala syaitanu lamma qudiya al-amru innallaha wa'adakum wa'adal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Berkata syaitan nanti di hari kiamat, ketika ditetapkan hukuman, ketetapan Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya, innallaha wa'adakum wa'adal haq, mengatakan, syaitan mengatakan kepada manusia-manusia yang telah dia goda, yang telah dia kelincirkan, inna wa'adallahi haq, kalau syaitan lama kul amru, innallaha wa'adakum wa'adal haq, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan kepada kalian janji-janjinya, dan janji Allah pasti dan benar. Wa wa'adtukum, dan aku pun berjanji kepada kalian, karena janji syaitan juga ada, barakallahu fikum, dari bisikan-bisikannya, kau lakukan ini, kau demikian dan demikian. Wa'adtukum fa'akhlaftukum, adapun aku, kata syaitan, aku berjanji kepada kalian tapi aku menyelisih janjiku. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum, dulunya di dunia aku tidak memiliki kekuasaan atas kalian. Baik, aku tidak tampil zahir nampak di hadapan kalian, apalagi memaksa kalian untuk melakukan perbuatan maksiat, kekufuran dan kesyirikan, tidak. Baik, aku tidak memiliki kekuasaan itu atas kalian di dunia. Tapi aku hanya sekedar membisik-bisikkan. Baik, barakallahu fikum. Ma kana li 'alaikum min sultani illa an da'awtukum. Aku hanya sekedar mengajak-ngajak kalian, membisik-bisikkan kepada kalian. Baik, pasti dia betul li. Dan ternyata kalian pun mengikuti aku, mengikuti bisikan-bisikanku itu, mengikuti janji-janjiku itu. Baik, pasti dia betul li. Aku tidak pernah memaksa kalian, aku tidak pernah muncul di hadapan kalian sosok syaitan yang memaksa kalian untuk melakukan ini, melakukan itu. Tidak. Illa anda untuk mahanyu, aku hanya sekedar mengajak-ngajak kalian, membisik-bisiki kalian untuk melakukan ini, melakukan itu dari penyimpangan. Fastajabtum li, ternyata pun kalian mengikuti aku, memenuhi ajakan dan panggilanku. Fala talumuni, maka jangan kalian menyalah-nyalahkan aku. Walumu ampusakum, hendaknya kalian menyalahkan diri kalian sendiri. Kenapa kalian mau ikut-ikut? Baik, disitulah syaitan cuci tangan, tidak mau. Barakallahu fikum, bertanggung jawab. Tidak mau bertanggung jawab, barakallahu fikum. Bahkan dia mengatakan, bah, sama saja, mari kita. Tapi merasakan apa yang Allah telah tetapkan. Dan memang demikian kerjaannya syaitan. Baik, inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa, innama yaj'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kalian, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Tapi karena sesungguhnya syaitan itu senantiasa mengajak orang-orang untuk menjadi temannya nanti dalam neraka sa'ir. Memanggil dan mengajak orang-orang untuk masuk ke dalam neraka sa'ir. Demikianlah barakallahu fikum, tapi pekerjaannya syaitan. Maka di ayat ini yang ada di hadapan kita ini, waqala qarinuhu. Tapi qala qarinuhu. Baik. Qala qarinuhu rabbana ma atghaytuhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Baik. Barakallahu fikum. Aku tidak menguasai mereka ya Allah. Aku tidak memaksa dia. Aku barakallahu fikum sekedar bisik-bisik saja. Mengajak-ajak saja. Bukan aku yang menyesatkan sesungguhnya, akan tapi mereka-mereka ini yang memang sudah sesat. Barakallahu fikum. Walakin kana fi dhalalin ba'id, mereka sendiri sebenarnya yang berada dalam kesesatan yang sangat jauh. Baik. Orang nantinya barakallahu fikum akan bersilang sengketa. Barakallahu fikum. Antara syaitan dengan manusia, antara sesama manusia barakallahu fikum. Orang bilang baku ambek. Baik, berdebat, perdebatan sengit. Sampai terjadi laknat, sampai terjadi ini dan itu barakallahu fikum. Walaupun sudah ditentukan ketetapan Allah Subhanahu wa taala kalian sebagai penghuni neraka, sama-sama penghuni neraka. Kemudian mereka cekcok terus barakallahu fikum. Saling melaknati terus. Agar. Baik. Saling melaknat, saling mencaci maki antara satu dengan yang lainnya. Sampai masuk ke dalam neraka. La haula wa quwwata illa billah. Kata-kata buruk, sumpah serapah. Barakallahu alaikum. Baik. La haula wa quwwata illa billah. Kata Allah Subhanahu wa taala, qala la tahtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Kata Allah Subhanahu wa taala, la tahtasimu ladayya, jangan lagi kalian berseteru, jangan kalian bertikai, bertengkar di hadapanku. Baik, di hari kiamat ini, di hari pembalasan ini. Baik. Di hari mauqif ini. Tidak ada faedahnya saling menyalahkan. Baik. Saling menuding antara satu dengan yang lain, saling menyesali antara satu dengan yang lainnya. Tidak ada manfaatnya. Baik. Sehingga mereka mengatakan sawa'un 'alaina ajazi'na am sabarna ma lana min mahyis. La haula illa billah. La tahtasimu ladayya. Tidak perlu kalian bertengkar di hadapanku di hari pembalasan ini, di hari mauqif ini, di hari yang Allah telah tentukan siapa yang bakal menghuni surga dan neraka. Kenapa? Karena kalian tidak ada lagi faedahnya saling menyalahkan. Baik. Yang sesat dan yang menyesatkan. Baik. Yang disesatkan. Semuanya berada di dalam api neraka. Kenapa kalian tidak perlu bertikai? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id." Sungguh aku telah menyampaikan kepada kalian sebelum akhirat ini, ketika kalian masih di dunia, janji-janji dan ancaman-ancamanku. Taib, barakallahu fikum. Ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang kafir, taib, dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu lagi bertengkar. Karena sudah sejak dari dunianya Allah telah mengingatkan kalian, Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kalian bagaimana adab Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Baik. Tadi ma yubaddalu qawlu, tayyib, ayat sebelumnya, ma yubaddalu qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil abid, tidak akan pernah dirubah ucapan di sisiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Yani tidak akan pernah aku adab seseorang karena dosa orang lain. Barakallahu fikum. Siapa yang melakukan dosa, dia sendiri yang menanggung dosanya. Tayyib. Wala taziru waziratun wizra ukhra, tidak akan ada seorang pun yang akan memikul dosa orang lain. Setiap orang akan memikul dosanya masing-masing, dosanya sendiri-sendiri. Ma yubaddalu qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil abid, tidak akan pernah Allah Subhanahu wa taala mengadab seseorang karena dosa orang lain. La haula wa la billah. Dosa yang dilakukan pun barakallahu fikum itu dianggap dosa ketika sudah tegak hujjah atasnya, sudah tersampaikan bahwa itu dosa, kemudian tetap dia lakukan. Baik, ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil abid, dan aku tidak pernah menganiaya hamba-hambaku, menzalimi hamba-hambaku. Yawma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Sampaikan kepada kaum wahai Rasul. Yawma naqulu li jahannam, di hari ketika kami mengatakan kepada neraka jahannam, yakni Allah mengatakan kepada neraka jahannam, mengajaknya bicara. Barakallahu fikum. Ketika kami mengatakan kepada neraka jahanam, halim talati, apakah engkau telah penuh? Taib. Karena Allah telah menjanji, la amla'anna jahannama. Taib. La kata illa billah. Minal jinnati wan nasi ajma'in. Aku akan memenuhi, barakallahu bikum, neraka jahanam ini dari kalangan jin dan manusia. Barakallahu bikum. Pada saat dimasukkan semuanya, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai neraka, apakah engkau telah penuh? Taib. Wa taqulu hal mim mazid, sementara neraka jahannam masih mengatakan hal mim mazid, apakah masih ada tambahan? Artinya masih ada longgar. Hal min mazid. Barakallahu bikum. Maka dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayad'u ar-rabbu jalla jalaluhu qadamahu fiha. Maka Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya. Baik. Pada neraka ini maka tertutuplah neraka. Wa taqulu qat qat, dan neraka pun mengatakan cukup-cukup. Baik, hasbi-hasbi. Tidak ada lagi tambahan setelah itu. Karena Allah telah menjanjikan bahwa dia akan dipenuhi. Barakallahu alaikum. Masalah seperti ini masih tetap kita kembali kepada pembahasan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena hadis yang berbicara tentang masalah Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya di mulut neraka, barakallahu alaikum, sampai tertutup. Ini bagian dari apa? Dari pembahasan sifat sifat Allah Subhanahu wa taala, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, yang kita katakan kembali sama seperti pembahasan sebelumnya, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak sama dan tidak serupa Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu. Jangan pernah kita bayangkan ketika Allah Subhanahu wa taala mendekat sama seperti dekatnya makhluk dengan makhluk yang lain. Jangan kita pernah membayangkan ketika Allah SWT mengatakan murka sama seperti murkanya kita. Jangan kita mengatakan bahwa ketika Allah SWT mengetahui sama seperti pengetahuan kita. Lah, semuanya, hatta yang permasalahan ini, Allah SWT meletakkan kakinya di neraka, barakallahu fikum. Agar supaya tertutup neraka ini. Baik, kita katakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Yang menjadikan orang bingung adalah ketika dia menyamakan Allah dengan dirinya atau dengan makhluk. Baik, akan muncul banyak pertanyaan. Kong, bagaimana dong? Kong. Nah, terus bagaimana? Baik. Munculnya pertanyaan-pertanyaan seperti ini karena dia menyamakan antara Allah dengan makhluk. Baik. Akan gampang dan mudah, ringan ketika kita menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala kembali kaifiahnya dan tata caranya. Tapi sama seperti istiwa, seperti ini juga. Barakallahu fikum, ketika Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya. Bagaimana Allah berada di atas arsy-Nya? Tapi kita kembalikan, barakallahu fikum, tidak akan mungkin kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala duduk di atas kursinya. Barakallahu fikum, sama seperti kita duduk di atas kursi kita. Lah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala tidak sama dan tidak serupa dengan segala sesuatu. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Di ayat ini sendiri, penggalan ayat ini, Allah menetapkan sifat melihat dan mendengar. Barakallahu fikum. Tentunya barakallahu fikum, pendengaran dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan pendengaran dan penglihatan makhluk. Sekali lagi kita ulang dan ulang agar supaya kokoh kuat dalam hati kita tentang masalah asma wa sifat. Baik. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kaifiahnya. Adapun maknanya kita tahu, kita mengerti, kita paham. Baik. Kita paham. Dan bagaimana-bagaimananya maka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai, Allah tidak serupa dan tidak sama dengan segala sesuatu. Barakallahu fikum. Untuk kita tidak banyak lagi bertanya, baik, sehingga syaitan datang membisik-bisikkan segala sesuatunya sehingga kita semakin sesat. La haula wa illa billah. Baik. Laisa kamitslihi syai wa huwa as-sami'ul basir. Semuanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Numirruha kama ja'a. Kita berjalankan sesuai dengan apa yang datang. Allah menyatakan tentang wajahnya, kita katakan wajah Allah Subhanahu wa taala, yaliku bijalalihi wa 'azamatihi. Sesuai dengan kebesaran, keagungan, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Lah, kita punya wajah sesuai dengan kekurangannya, kelemahannya dan keterbatasannya. Barakallahu fikum. Demikian juga, tidak perlu lagi kita bertanya bagaimana-bagaimananya. Sebagaimana seorang berkata kepada Al-Imam Malik, kaifastawa, bagaimana Allah Subhanahu wa taala beristiwa, bagaimana caranya, bagaimana bentuknya, bagaimana modelnya, itu yang ditanyakan oleh orang itu. Baik. Nah, sama seperti ini, Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya di dalam neraka, di mulut neraka. Barakallahu fikum. Jangan pernah terbayang oleh kita bahwa telapak kaki Allah sama seperti telapak kaki kita. La haula wa quwwata illa billah. Baik. Bagaimana caranya? Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaifastawa? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala beristiwa? Al-Imam Malik hanya menundukkan kepala, sesaat kemudian mengangkatnya dan mengatakan al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhulun wal imanu bihi wajibun was-su'alu anhu bid'ah. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala kata Al-Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum, istiwa itu ma'lum, kita tahu maknanya, artinya. Baik, istiwa, berada di atas. Wal kaifu majhul, dan bagaimana caranya, bentuknya, modelnya, itu yang kita tidak tahu, karena tidak ada pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan juga kita tidak pernah melihat, dan Rasul pun tidak pernah menyatakan persamaan dengan sesuatu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan tidak samanya antara Allah dengan makhluk-makhluknya. Wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib, mengimani bahwa Allah beristiwa di atas arsy adalah suatu yang wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, dan menanyakan bagaimana caranya, tata caranya, bentuknya, modelnya, itu adalah perkara bid'ah. Barakallahu fikum. La haula wa quwwata illa billah. Kita kembali, barakallahu fikum. Yawma naqul jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal mim mazid. Ketika Allah memasukkan seluruh penghuni neraka ke dalamnya, Allah mengatakan, apakah engkau wahai neraka sudah penuh? Maka dia pun mengatakan, hal mim mazid, masih adakah tambahan? Masih adakah tambahan? Barakallahu fikum. Sampai Allah SWT meletakkan kakinya di mulut neraka. Barakallahu fikum. Sampai yanzawi, tertutup. Kemudian pada saat itulah neraka mengatakan, kap, kap, cukup, cukup ya Allah. Barakallahu fikum. Ini juga pembahasan tentang masalah Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan makhluknya. Taib, ila keyakinan, barakallahu fikum. Taib, kita apapun yang Allah kehendaki untuk diajak berbicara, maka makhluk itu bisa berbicara. Taib, di dunia dan di hari akhirat. Barakallahu fikum. Agar siapapun dan apapun yang Allah perintahkan untuk berbicara, maka dia pun akan berbicara. Barakallahu fikum. Akan berbicara. Ya, pembicaraan, barakallahu fikum, sesuai dengan keadaan. Kata kita di dalam kehidupan dunia ini, pembicaraan setiap makhluknya berbeda-beda. Barakallahu fikum. Kita sesama manusia mungkin berbicara dengan bahasa yang ma'ruf. Hewan-hewan yang lainnya juga, sesama hewan ada pembicaraan mereka. Sesama lebah ada pembicaranya, sesama semut ada pembicaranya, ada bahasanya. Barakallahu fikum. Bahkan tumbuhan, barakallahu fikum, dia juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bebatuan juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa bicara, nampak. Barakallahu fikum. Keluar suara daripadanya kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Baik. Tapi dalam kondisi seperti sekarang ini, tetap semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita tidak tahu bagaimana caranya. Akan tetapi ketika Allah menghendaki untuk memperdengarkan semuanya, maka bisa kita dengar nanti. Barakallahu fikum. Maka Allah Subhanahu wa taala membatasi, barakallahu fikum, sama seperti penghuni kubur yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika penghuni kubur itu digodam, dipalu, dia pun berteriak dengan teriakan seluruh makhluk mendengarnya kecuali jin dan manusia. Baik. Kecuali jin dan manusia yang tidak mendengarkannya. Mendengar lengkingan suara orang yang ada dalam kuburan. La haula wa quwwata illa billah. Ini batasan-batasan yang Allah Subhanahu wa taala bataskan atas kita. menunjukkan betapa lemahnya kita dan terbatasnya kita. Terbatas pendengaran kita, terbatas penglihatan kita, dan seterusnya. Ini pelajaran yang bisa kita ambil di subuh hari ini, barakallahu fikum, tentang setiap orang akan digiring oleh dua malaikat, barakallahu fikum. Malaikat yang menggiringnya ke mahsyar dan malaikat yang menjadi saksi, barakallahu fikum, nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga berlepasnya karin dia, nanti berlepas dirinya, cuci tangannya karin dia nanti di hari kiamat, syaitan yang senantiasa menggoda dia, yang menyertai dia, barakallahu fikum, dia akan berlepas diri dan menyatakan bahwa manusia ini memang sesat, barakallahu fikum. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan agar supaya tidak perlu lagi mereka cekcok, tidak perlu lagi mereka bertengkar, tidak perlu lagi mereka saling menyalahkan, karena janji dan ancaman Allah subhanahu wa ta'ala sudah terdahulu di dunia. Barakallahu fikum. Salah semuanya yang mengikut dan yang diikuti. Baik. Sudah menjadi ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala bahwa tidak akan ada satu orang pun diazab karena dosa orang lain. Barakallahu fikum. Semua akan diazab sesuai dengan dosanya masing-masing. Baik. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan semuanya ke dalam neraka jahannam. Barakallahu fikum. Ini mudah-mudahan ini tentunya orang-orang yang berhak untuk masuk ke dalamnya. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan iman kita, iman akan adanya hari kiamat, sehingga barakallahu fikum semakin menyemangati kita untuk beramal saleh. Baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita turun kepada majelis, subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.